Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah azakumullah, kepada seluruh yang hadir di kajian ini dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salaf. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita sebagai orang yang beriman, kewajiban kita untuk berjalan di atas bimbingan wahyu, pasti kita akan selamat. Sebab Allah sudah menjelaskan demikian dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan demikian. Kalau kita berjalan di bawah bimbingan wahyu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, maka kita akan selamat, tidak akan celaka dan tidak akan sesat. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Ini nas Al-Quran di dalam surah Taha. Dan Nabi juga bersabda SAW, تَرَقْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّ مَا تَمَسَّقْتُمْ بِهِمَا كِتَبَ اللَّهِ وَسُنَّتِي. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini yang sering mungkin sudah ribuan kali saya sampaikan. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tapi terkadang ada orang yang mengatakan bahwa kita juga mengikuti pendapatnya para imam, mengikuti pendapatnya para ulama, karena mereka juga berpegang pada dalil. Ini yang kita akan bahas, ikhwan fil din, jazakumullah. Ada beberapa pembahasan untuk hari ini yang kita akan bahas, karena banyak pertanyaan dari beberapa ustadz tentang masalah yang seperti ini. Apabila ada dalil atau nas dan kemudian ada penjelasan atau fatwa atau penjelasan imam, yang kita ikut dalil, itu yang pertama yang kita akan bahas. Yang kedua juga pertanyaan, karena masih ada di sebagian masjid yang safnya masih renggang, dan itu justru yang katanya masjid sunnah, katanya ustadznya katanya ustadz sunnah, tapi masjidnya safnya renggang. Kemudian yang dijadikan contoh oleh mereka bahwa mereka lihat di TV Saudi safnya renggang. Saya akan bawakan dalil-dalil tentang kewajiban merapatkan saf supaya tambah jelas. Kita ini harus berjalan di atas dalil semuanya. Bukan kata orang, bukan kata ustadz, bukan kata syekh, bukan kata ulama, tapi dalil. Ini yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Meskipun kita menyalahi orang banyak, enggak ada masalah. Yang penting kita berpegang di atas dalil. Dan itu yang harus terus kita yakini, kita amalkan, dan kita dakwahkan. Karena ini jalan selamat. Kita ingin selamat. Kita ingin selamat. Kalau soal masalah ejekan manusia, celaan manusia, omongan manusia, enggak usah dihiraukan. Apalagi sampai tuduhan segala macam, enggak usah dihiraukan. Para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam, mereka berjalan di atas siratul mustaqim. Tapi enggak lepas mereka dari celaan, cacian, makian, hinaan, dan yang lainnya. Itu merupakan sunnatullah. Tidak akan berubah sunnatullah itu. Kalau kita berjalan di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, pasti ada yang mencela, pasti gitu. Pasti ada yang memusuhi, pasti gitu. Itu sudah sunnatullah, enggak akan dirubah oleh Allah Ta'ala. Tapi kita harus tambah yakin dengan kebenaran yang kita kaji dari Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Enggak usah kita takut. Kita berjalan di atas jalan ini, karena ini akan membawa kepada keselamatan. Begitu juga berkaitan dengan apa yang ada sekarang ini dengan wabah. Orang mukmin gak boleh takut. Ada saudara kita sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, keluarga kita sakit, bahkan ada yang meninggal. Itu sudah ajal. Sudah ajal, gak usah takut. Kita ini dibikin takut. Soal kematian, kehidupan, satu hal yang sudah biasa dari zaman dulu. Allah tetapkan ada kehidupan, Allah tetapkan ada kematian. Orang beriman bukan takut. Oh, fulan meninggal. Kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik siapa? Milik Allah. Inna lillahi, kita semua milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Pasti akan kembali. Jadi semua milik Allah. Yang mengendaki mereka untuk mati, Allah yang menghendaki. Yang menghendaki kematian itu siapa? Allah. Yang menetapkan demikian Allah. Allah arhamur rahimin, zat yang maha kasih dan sayang kepada hambanya. Allah ahkamul hakimin, yang paling bijaksana Allah. Maka serahkan urusan kepada Allah dengan ajal. Tapi enggak boleh takut orang beriman. Enggak boleh takut sampai enggak ke masjid, sampai enggak sholat. Ini udah menyalahi syariat. Bahkan sholatnya masih dipertanyakan dia. Apakah sah atau tidak? Benar atau tidak? Dan yang lainnya itu. Sebab Nabi bersabda, "Man sami'a an-nida fala ya'ti fala sholata lahu illa min udhrin." Apabila seorang mendengar panggilan azan dan dia tidak datang, enggak ada sholat bagi dia. Kecuali karena uzur. Uzur yang sakit berat yang dia tidak bisa datang ke masjid. Atau hujan lebat yang enggak bisa datang ke masjid. Uzur, uzur syar'i. Kalau soal ketakutan, wabah, orang sudah sholat dari mulai terjadinya pandemi ini, tahun yang lalu, orang sudah ke masjid berbondong-bondong, jutaan orang. Kok masih ada orang yang takut? Orang beriman enggak boleh takut. Itu harus ingat tuh, orang beriman enggak boleh takut. Soal ada kematian, udah datang ajal. Atau orang yang sakit, banyak enggak orang yang sakit-sakit parah tapi sampai hari ini belum meninggal dunia? Karena belum apa? Belum ajal. Karena Allah menyebutkan idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, enggak akan dimajukan, enggak akan dimundurkan. Enggak akan dimundurkan dan enggak akan dimajukan. Ini ketentuan Allah. Makanya Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling banyak. Ya, siapa yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak tapi paling baik amalnya. Ini harus kita ingat dalam kehidupan supaya kita berjalan di atas wahyu. Artinya kita berjalan dalam, di atas bimbingan wahyu, Quran dan Sunnah. Jangan takut. Orang beriman tidak boleh takut. Kalau takut, akhirnya tambah penyakit dia. Tambah penyakit. Justru akhirnya juga akan membawa kepada kematian. Kalau kematian, satu kepastian. Siapapun tidak bisa menghindar dari kematian itu. Dia sakit atau tidak sakit, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Ikhwan fi din, jazakumullah. Yang pertama saya akan bawakan dulu penjelasan tentang para imam. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang masalah saf. Yang ketiga tentang kewajiban kita mengikuti dalil dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang perkataan para imam, ini saya ambil dari kitab Aslu Sifat Salatin Nabi. Jadi asal sifat salat Nabi, minat takbir ila taslim ka'anna kataraha, yang ditulis oleh Syekh Al-Allama Al-Imam Muhammad Nasrul Albani rahimahullah. Kitab ini 3 jilid. Kitab ini Aslu Sifat Salatin Nabi 3 jilid. Beliau menyebutkan aslu sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka'annaka taraha sallu kama ra'aitumuni usalli. Di juz yang pertama ini 3 juz, di muqaddimah beliau membawakan tentang perkataan para imam untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan perkataan-perkataan mereka yang menyalahi sunnah. Aqwal a'imma fi ittiba'i sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha. Perkataan para imam untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan perkataan mereka yang menyalahi sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qaliyan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jangan kalian mengikuti selain Allah dari wali-wali sedikit sekali kalian ingat. Saya akan bawakan dari perkataan para imam, dari imam yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali rahimahumullah. Syekh Al-Albani membawakan yang pertama dari Imam Abu Hanifah karena dia yang pertama. Imam Abu Hanifah yaitu An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Beliau berkata, "La yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadhnahu." Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil perkataan kita atau perkataan kami sama dia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya, apa dasarnya, apa dalilnya. Jadi enggak boleh mengambil perkataan kami. Ini dimasukkan oleh Imam Ibn Abdul dalam kitabnya Al-Intiqa fi Fadha'in Tsalatsati Al-A'immah Al-Fuqaha, Ibn Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Beliau juga mengatakan, idza shahal hadits fa huwa madhhabi, apabila sah satu hadits itulah madhhabku. Kemudian juga beliau berkata, masih Imam Abu Hanifah, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah taala wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Apabila aku berkata satu perkataan yang menyalahi kitabullah taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku. Artinya apabila aku berkata satu perkataan yang menyalahi Al-Qur'an dan sunnah, maka tinggalkan perkataanku. Itu yang pertama, Imam Abu Hanifah. Sekarang kita masuk yang kedua, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, Kata beliau, innama ana basharun ukhti wa usib. Fanduru fi ra'yi. Fakullu ma wafaq al-kitab wa sunnah fakhudhu. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang pertama, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Aku salah dan terkadang aku benar. Terkadang aku salah, terkadang benar. Maka perhatikan dari pendapatku. Setiap yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, kalian ambil. Setiap yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, kalian ambil. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ini dibawakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Mufadli, dan juga Ibn Hazm dalam kitabnya Usulul Ahkam, Al-Ihkam fi Usulul Ahkam. Kemudian yang kedua, perkataan Imam Malik, kata beliau, laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraq ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan perkataannya itu boleh diambil, boleh ditinggalkan. Tidak ada seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi boleh ditinggalkan atau tidak? Tidak boleh. Perkataan Nabi, sabda Nabi, dan juga perbuatan Nabi yang sudah jelas sahih, kita wajib untuk mengambilnya. Karena itu yang diperintahkan untuk kita mengambilnya. Kemudian ada lagi beberapa perkataan Imam Malik, tapi cukup itu dua. Yang ketiga, perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Oh, tadi yang kedua Imam Malik bin Anas rahimahullah. Sekarang Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'aha liqawli ahadin. Arti kaum muslimin telah ijma' bahwasanya barang siapa yang sudah jelas baginya satu sunnah dari Rasulullah SAW, maka tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah itu karena perkataan seorang. Artinya kalau sudah datang sunnah Nabi, enggak boleh orang meninggalkan karena mengikuti perkataan seorang, tidak boleh. Jadi kalau sudah jelas ada sunnah Nabi SAW, maka kita wajib mengikuti sunnah Nabi. Tidak halal orang itu untuk meninggalkan perkataan Nabi karena mengikuti pendapat orang. Ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Alamul Muwaqi'in. Kemudian perkataan Imam Syafi'i yang lainnya, kata beliau, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah SAW faqulu bi sunnati Rasulullah SAW wada'u ma qultu. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka kalian mengikuti sunnah Rasulullah dan tinggalkan perkataanku. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah SAW faqulu bi sunnati Rasulullah SAW wada'u ma qultu. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnah Rasulullah, tinggalkan perkataanku. Dalam riwayat yang lain, perkataan Imam Syafi'i, kata beliau, fattabi'uha wala taltafitu ila qawli ahadin. Maka ikutilah sunnah Rasulullah SAW, jangan kalian mengikuti atau menengok kepada perkataan seseorang. Arti jangan kalian mengambil, tapi ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawakan oleh Imam Al-Harawi dalam kitabnya Dhammul Kalam Kemudian juga Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan juga Al-Imam Nuqayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Dan riwayat yang kedua itu diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan Ibn Hibban dalam sahihnya. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila sah satu hadis, maka itulah mazhabku. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, banyak perkataan Imam Syafi'i. Kata beliau, "Idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad shahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahab." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila kalian melihat aku mengatakan satu perkataan, artinya berpendapat dengan satu pendapat, dan telah sah dari Nabi SAW yang menyalahi pendapatku, maka ketahuilah bahwa akalku sudah hilang. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Adabu Syafi'i, juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Jadi kata beliau, apabila kalian, aku berpendapat satu pendapat, padahal sudah ada sunnah Nabi yang sahih, aku enggak ikut sunnah Nabi, bahkan berpendapat dengan satu pendapat, ketahuilah bahwa akalku sudah hilang. Kalau orang berakal mesti ikut siapa? Ikut Rasulullah SAW. Ketika orang enggak ikut Rasulullah, akalnya sudah hilang dia. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi rahimahullah, "Kullu ma qultu fa kana 'an an-nabiy sallam khilaf qawli mimma yasih fa hadithun nabiy aula fala tuqalliduni." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Kullu ma qultu, setiap apa yang aku ucapkan, artinya setiap pendapatku, fa kana an-nabiy sallam khilaf qawli mimma yasih, dan telah ada dari Nabi, artinya hadis yang sahih menyalahi pendapatku, fa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aula, maka hadis Nabi itu yang patut untuk diikuti. Fala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku." Jadi Imam Syafi'i menyuruh kita untuk mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau pendapatku menyalahi Rasulullah, jangan ikut pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Jangan kalian taklid kepadaku. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Adabu Syafi'i, dan juga Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, dan Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Kemudian yang keempat, perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi yang pertama Imam Hanafi, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. So, ini paling banyak perkataannya, tapi enggak saya bawa semua. Kata beliau, "La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyya wa la Auza'iyya wa la Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu." Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Janganlah kalian taklid kepadaku. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, jangan taklid kepada Imam Auza'i, jangan taklid kepada Imam Tsauri. Hendaklah kalian mengambil dari mana mereka mengambil." Artinya ikut kepada dalil yang mereka ambil. Dibawakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilmul Muwaqqi'in. Kemudian kata beliau lagi, "Ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa 'indi sawa'un wa innamal hujjatu fil athar." Pendapat Imam Al-Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Hanifah, semua pendapat bagi aku semuanya sama. Hujjah itu yang kita pegang, yang kita ikut adalah athar, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, man, ini diriwayatkan tadi oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bain Ilmu wa Fadli. Kata Imam Ahmad, man radda hadits Rasulullah SAW fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak hadits Rasulullah SAW, maka dia berada di tepi jurang kebinasaan. Jadi barang siapa yang menolak hadits Rasulullah, hadis Rasulullah SAW, maka dia berada di tepi jurang jahanam. Artinya kalau kita lihat perkataan para imam ini, semuanya perkataan imam ini memerintahkan untuk apa? Imam ini menyuruh untuk apa? Berpegang kepada dalil, berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang kepada hadis-hadis Nabi yang sahih, dan mereka melarang dari apa? Taklid. Dari ini jelas. Artinya enggak, ini dijelas sekali, nas-nas ini jelas dari para imam. Maka wajib bagi orang yang sudah sampai kepada dia hadis Rasulullah, kewajiban dia untuk apa? Untuk ittiba, mengikuti. Dan Allah berfirman, wa ma'atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang datang kepada Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Bertakwa kepada Allah, karena Allah itu sangat keras siksanya. Ini tentang perkataan para imam. Kemudian Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa kita wajib untuk berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf, meskipun menyalahi perkataan para imam. Ini imam, imam ini ma'ruf, terkenal imam-imam ini. Artinya orang-orang alim semuanya ini. Imam-imam ahlu sunnah, empat imam ini. Mereka terkenal, dan mereka rata-rata remaja itu, sebelum remaja sudah hafal Quran mereka. Imam Syafi'i aja itu waktu dia nuntut ilmu sudah hafal muwatta'nya Imam Malik, sudah hafal. Belum lagi yang lainnya dari para imam. Imam Ahmad aja menghafal kurang lebih 500 ribu hadis dengan sanatnya Imam Ahmad. Ini semua imam-imam nih, jauh dibandingkan dengan para ulama sekarang, jauh lebih hebat, lebih alim mereka, para imam ini. Tapi mereka mengatakan, kalau ada pendapatku, buang pendapatku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita berpegang teguh pada Quran, sunnah, fahmi salaf, meskipun menyalahi perkataan para imam. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Itu banyak hadisnya. Dan Allah mengatakan kepada kita, kemudian Syekh Al-Albani membawakan ayat dalam surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dalam surah An-Nisa ayat 65. Tidaklah dikatakan beriman demi Rabbmu, tidaklah mereka dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan dan mereka, kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj dari apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nur di ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun adzim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasulullah, akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Ya, saya pikir cukup tadi dari perkataan para imam ini. Sekarang saya akan bawakan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan merapatkan saf. Karena selama ini mungkin satu atau dua hadis, atau mungkin sepotong hadis yang saya bawakan, saya akan bawakan semua dalilnya. Artinya kalau saya bilang semuanya, enggak semuanya, sebagian besar lah, hadisnya banyak. Saya bawakan yang pertama tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya merapatkan saf. Yang pertama, An Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, "Ala tasuffuna kama tasuful malaikatu 'inda rabbiha?" Faqulna, "Ya Rasulullah, kaifa tasuful malaikatu 'inda rabbiha?" qala yutimmuna as-sufufa al-awwal wa yatarassuna fi as-saff. Akhrajahu Muslim wa Abu Daud. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, tidakkah kalian bersaf sebagaimana saf malaikat bersaf di hadapan Allah SWT? Tidakkah kalian bersaf sebagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah SWT? Kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah SWT? Maka Nabi bersabda SAW, mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama. Jadi harus penuh dulu saf yang pertama, baru saf yang kedua. Setelah keluar sembuh baru saf yang ketiga, terus seperti itu. Wa yatarassuna fi saf, dan mereka merapatkan saf mereka. Yatarassuna fi saf, dijelaskan oleh dalam syarah-syarahnya, maksudnya yatalasaqun. Hatta la yakuna bainahum furaj. Mereka merapatkan saf, menempelkan. Lasaqaya itu menempelkan, ditempelkan saf itu. Enggak boleh renggang, enggak boleh. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah, aqimus saffa fis salati fa inna iqamatas saff min husnis salah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah SAW, tegakkanlah saf dalam salat. Sungguhnya menegakkan saf itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Artinya menegakkan saf itu artinya meluruskan saf dan merapatkannya. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Yang ketiga, An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah, sawu sufufakum fa inna taswiyata as-safi min tamamis shalah. Dalam riwayat Bukhari, fa inna taswiyata as-safi min iqamatis shalah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ratakan saf kalian, luruskan saf kalian. Sesungguhnya meluruskan saf termasuk dari kesempurnaan sholat. Dalam riwayat Muslim dan riwayat Bukhari, termasuk dari menegakkan sholat. Artinya lurus dan rapat saf itu. Yang keempat, An Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, qala aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Kata Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimu sufufakum, tegakkan saf kalian, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakangku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, salat menghadap kiblat, tapi Nabi bisa melihat orang-orang yang belakangnya itu rapat atau tidak safnya. Nabi melihat. Dan ini termasuk dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizat. Jadi Nabi meskipun menghadap kiblat, tetap Nabi melihat kalau ada saf yang renggang itu. Sehingga para sahabat memahami, perhatikan, ini fahmu salaf, perhatikan ya, fahmu salaf. Para sahabat memahami ini, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana ahaduna yulzighu mangkibau bimangkibi sahibihi wa qadama biqadamihi. Dan seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya, dirapatkan, enggak ada renggang. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Bukhari di hadis nomor 725. Bahkan Imam Bukhari memberikan babnya Imam Bukhari merupakan fikihnya Imam Bukhari. Di bab itu Imam Bukhari menyebutkan bab ilzaqil mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis saf. Artinya menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki dalam saf. Itu fikihnya Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, kata beliau, wa afada hadha tasrihu anna hadha al-fi'l al-madhkura kana fi zaman an-nabiy sallam wa bihadha yatimmu al-ihtijaj bihi ala bayan al-murad bi iqamati as-saff wa taswiyatihi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang kedua. Hadis ini menjelaskan dengan jelas, dengan terang. Perbuatan yang disebutkan itu ada zaman Nabi, artinya para sahabat mempraktekannya dan dilihat oleh Nabi. Kalau satu perbuatan sahabat atau banyak sahabat, Nabi membiarkan namanya apa? Namanya apa? Takrir. Jadi ada kaul Nabi, ada fi'il Nabi, ada takrir. Nabi mentakrir perbuatan itu. Artinya bahwa itu benar. Dan itu yang Nabi kehendaki dengan merapatkan saf. Bahu ditempelkan, kaki ditempelkan. Maka sempurna kita ber, artinya dilakukan di zaman Nabi SAW, dan sempurna kita berhujjah dengan ini, dengan apa yang dimaksud dengan kalimat iqamatus saf. Dan juga taswiyati. Kan di hadis sebelumnya disebutkan sawu subakum baina taswiyatus saf min tamami shalah. Sawu subakum baina taswiyatus saf min iqamatis shalah. Jadi perkataan Nabi taswiyatus sufu dan iqamatis saf itu dengan apa? Dengan menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari juz yang kedua. Sekarang kita masuk hadis yang kelima. An Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qaal aqbala Rasulullah sallam 'ala an-nasi biwajhihi fa qala aqimu sufufakum thalathan. Maksudnya tiga kali aqimu sufakum, aqimu sufakum, aqimu sufakum. Artinya Nabi menyebutkan tiga kali. Wallahi la yatuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Jadi Nabi kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat. Artinya Rasulullah menghadap para sahabat dengan wajahnya. Kemudian Nabi bersabda, aqimu suwakum, aqimu suwakum, aqimu suwakum. Tegakkan saf kalian, tegakkan saf kalian, tegakkan saf kalian. Demi Allah, sungguh kalian menegakkan saf kalian atau Allah akan menyelesih di antara hati kalian. Kemudian kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, faraaitu ar-rajula yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa ruqbatahu biruqbati sahibi wa ka'bahu bika'bihi. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, aku melihat seseorang, maksudnya sahabat, aku lihat para sahabat ini menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, menempelkan lututnya dengan lutut temannya, dan menempelkan mata kaki dengan mata kaki temannya. Jadi nempel mata kaki dengan temannya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Ini jelas perbuatan sahabat ini dilihat oleh Nabi SAW. Kemudian yang keenam, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah qala aqimu sufufa wa hadu bainal manakibi wa sudul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadhru furjatan lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allahu wa man qata'a saffan qata'ahu Allahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wasanya Rasulullah bersabda, tegakkanlah saf-saf kalian dan ratakanlah di antara pundak-pundak kalian dan tutuplah celah-celah, tutuplah celah-celah. Jangan ada yang renggang, yang enggak boleh renggang sop itu. Walinu bi aikhwanikum, dalakan berlaku lemah lembut kepada tangan-tangan saudara kalian. Wala tadaru furujan syaitan, jangan kalian membiarkan celah-celah untuk syaitan. Jadi kalau renggang sedikit aja itu setan yang masuk. Barang siapa yang menyambung sap, Allah akan sambung dengan rahmatnya, dan barang siapa yang memutuskan sap, Allah putuskan rahmatnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi Nabi menyebutkan di sini sudul khalal, tutup celah-celah itu, enggak boleh renggang sap itu. Yang kedua, wala tadaru furujatin lisyaiton, jangan kalian meninggalkan celah-celah untuk syaitan. Kemudian yang ketiga, Nabi menyebutkan barang siapa yang menyambung sap, Allah sambung rahmatnya, yang memutuskan Allah putus rahmatnya. Yang ketujuh, An Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah SAW qala rusu rusu sufakum wa qaribu baina wa hadu bil a'naq fa waladi nafsi bi yadi inni la ara syaitana yadkhulu min khalli saf ka'anna al-hadab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, rusu suwakum, rapatkan saf kalian, tempelkan saf kalian. Artinya satu dengan satu nempel itu. Dengan teman-temannya di saf yang pertama, satu dengan yang lainnya nempel. Nanti saf kedua demikian juga, satu dengan yang lain nempel. Waqaribu, berdekatlah kalian. Artinya antara saf pertama dengan saf kedua itu bukan jauh, dekat safnya itu. Wahadu bil'anak, hendaklah kalian sejajarkan dengan pundak-pundak kalian, dengan leher kalian. Demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah saf, seolah-olah anak kambing hitam yang kecil. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Anda perhatikan di sini, Nabi menyuruh untuk rusu, artinya rapatkan saf kamu, enggak boleh renggang. Kemudian Nabi menyebutkan mendekat dan sejajar. Dan Nabi bersabda, demi Allah yang diriku di tangannya, aku melihat setan masuk di celah saf. Jadi kalau renggang sedikit aja setan masuk. Kalau setengah meter, berapa setan yang masuk itu? Kalau setengah meter, kalau satu meter berapa setan yang masuk itu? Ini melanggar nggak ini? Melanggar nggak ini? Melanggar. Jadi Nabi sudah mengingatkan, jangan memberikan celah kepada setan, tidak boleh. Yang di sini sahih. Yang kedelapan, dari sahabat Anas radhiyallahu an, uqimatis shalah faqbal alaina Rasulullah biwajhi faqala aqimu sufakum wa tarassu inni araqum mi wara'i dhahri. Dari Anas radhiyallahu an, dikomatkan salat, kemudian Rasul menghadap kepada kami dengan wajahnya. Kemudian Nabi bersabda, aqimu sufakum wa tarassu, tegakkan saf kalian dan rapatkan saf kalian, tempelkan satu dengan satunya. Sesungguhnya aku melihat dari belakang punggungku. Hadis sahih riwayat Bukhari. Makna tarasu ay talasaku bighairi khalalin. Makna tarasu ay talasaku bighairi khalalin. Makna tarasu artinya hendaklah kalian menempel saf itu tanpa ada celah sedikit pun juga. Jadi enggak boleh. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi antum perhatikan nih beberapa hadis bahwa Nabi SAW ketika mau mulai sholat, imam itu menghadap ke makmum. Sebelum takbir itu menghadap ke makmum. Ini perkataan. Nanti ada perbuatan Nabi. Yang Nabi meratakan saf itu. Dilihat sebelah kanan dan sebelah kiri, diratakan oleh Nabi, dipegang oleh Nabi. Zaman Umar juga demikian. Jadi saf itu yang mundur, ada yang maju, diratakan, yang renggang dirapatkan. Itu fi'il. Kalau ini kan qaul, belum fi'il. Semoga saya bacakan panjang ini. Ya, dari Bara' bin Azib, kemudian dari Umar bin Bashir, disebutkan di situ bahwa Nabi masuk di saf itu, dari satu ujung ke ujung yang lain. Kemudian Nabi memegang dada-dada kami dan juga pundak kami. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, maka akan Allah selisihkan nanti kalian. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian juga dari Nu'man bin Bashir, Nabi mengatur saf kami dengan tangannya seperti mengatur anak panah, menyusun anak panah. Dan ada berapa hadis itu? Perbuatan Nabi. Artinya ini perkataan, ada perbuatan Nabi yang sahih tentang masalah itu. Jadi itu perhatikan bahwa Nabi betul perhatian masalah saf ini, enggak sembarangan. Enggak segampang yang seperti sekarang ini orang main renggang-renggang aja, enggak boleh, haram hukumnya. Yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Kewajiban itu untuk sami'na wa ata'na. Kita wajib taat. Makanya Nabi memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang menutup celah. Kalau ada nih celah yang renggang, dia rapatkan, dia masuk di situ. Itu ganjarannya besar. Ganjarannya apa? Sorga. Anda bayangin tuh. Ini bukan masalah kecil, masalah besar ini. Nabi bersabda, Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, qala Rasulullah SAW, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'u biha darajah. Kata Nabi SAW dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, man sadda furjatan, barang siapa yang menutup satu celah, maksudnya satu celah saf, maka diberikan judul oleh para ulama, fadlu saddi furjatis saf, keutamaan menutup celah saf. Itu seperti disebutkan juga oleh Imam Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib, dan riwayat ini sahih, dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Man sadda furjatan, barang siapa yang menutup celah dalam saf itu, ada yang renggang, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan bagi dia rumah di sorga. Bayangkan tuh, menutup satu celah saf aja, kita masuk di situ, dibangunkan rumah di sorga. Wa rafa'u biha darajatan, dan Allah akan mengangkat dia satu derajat. Ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadith as-sahihah di juz yang keempat. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad yang derajatnya hasan, karena ada beberapa syawahid, Nabi bersabda SAW, ini yang ke-10 berarti, dari sahabat Aisyah juga, إن الله عز وجل وملائكته عليهم السلام يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفع الله بها درجة. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan malaikatnya alaihi salam itu mengucapkan salawat atas orang-orang yang menyambung saf. Barang siapa yang menutup satu celah saf itu, Allah akan angkat satu derajat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya juz yang ke-6 dan hasan karena ada beberapa syawahidnya. Kemudian kalau ada orang yang safnya renggang atau dia ada saf tapi dia sholat sendirian di belakang saf, sendirian, maka Nabi SAW ketika melihat ada orang yang sendirian di belakang saf, Nabi menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Berarti sholatnya tidak sah. Ketika saf itu renggang, sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi lagi. Dijelaskan oleh Imam Ibn Hibban Al-Busti dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban. Dia memberikan judul Zikrul Bayan bi anna hadzal munfarid khalfa shufuf a'ada salatahu bi amri al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam iyyahu bidzalik. Menyebutkan keterangan bahwa orang yang sholat sendirian belakang saf, maka dia mengulangi sholatnya karena perintah Rasulullah SAW kepadanya. Dibawakan hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Dan di sini juga ada dalam kitab Bulughul Maram min Adil Al-Ahkam. Anna Rasulullah SAW ra'a rajulan yusalli khalfa as-safi wahda fa'amarahu fa'ada as-salata. Nabi melihat seorang sholat sendirian di belakang saf. Lah Nabi tahu dari mana? Artinya setelah selesai Nabi salam, kan ada berapa saf tuh yang sholat. Nabi lihat ada sholat sendirian di belakang saf. Dia masbuk sendirian di belakang saf. Maka Nabi setelah orang itu selesai sholat, fa'amarahu, Nabi suruh dia fa'ada sholat, untuk mengulangi sholatnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Kemudian Ibnu Hibban menjelaskan lagi kenapa orang ini disuruh sholat. Beliau memberikan bab zikrul bayan bi anna Nabi SAW inna ma amara hadzal rajul bi iadatish shalah li annahu lam yattasil bi musallin mithlihi haitsu kana ma'muman. Penjelasan bahwa Nabi memerintahkan orang mengulangi sholatnya karena dia tidak bersambung dengan yang lain, tidak satu saf. Berarti kalau renggang dia harus mengulangi sholatnya. karena dia tidak nyambung. Kemudian Ibn Ibn membawakan hadis, ana rajulan shalla khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wahda wa lam yattasil bi ahadin fa amarahu ay yu'id as-shalah. Ada seorang salat di belakang Nabi sendirian, enggak sambung safnya dengan yang lain, maka Nabi menyuruh untuk mengulangi salatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, yang saya pakai kitabnya At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibn Hibban, yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian juga ada beberapa yang disebutkan lagi, bahkan dalam hadis Abdurrahman bin Ali bin Syaiban radhiyallahu an, itu disebutkan Nabi melihat ada seorang sholat sendirian, maka Nabi menyuruh orang itu untuk mengulangi sholatnya, dan Nabi bersabda, istaqbil sholataka fa innahu la sholata li fardin khalfas saf. Ulangi sholat kamu, karena sungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang saf. Ini sahih riwayat Imam Ibn Hibban. Kemudian ikhwan fi din, azakumullah, kalau umpamanya ada orang yang ada saf renggang sedikit, umpamanya ada dia enggak rapatkan saf, atau ada seorang yang dia batal keluar, ini saf ini enggak mau rapat, kemudian kita di belakangnya kita jalan masuk ke saf itu, orang yang masuk berjalan itu besar sekali ganjarannya. Kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Umar secara marfu, ma min khatwatin a'zamu ajran min khatwatin mashaha rajulun ila furjatin fi shaf fasaddaha. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu, arti dari Nabi SAW, dan tidaklah seorang melangkah dengan langkah yang paling besar ganjarannya, melainkan langkah yang dia melangkah untuk masuk ke celah saf yang lowong itu, dia masuk untuk merapatkannya. Ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan syaratnya hasan, dan dihasilkan oleh Syalban dalam silsilah hadith as-sahihah di juz yang ke-6. Nah, itu diantara hadisnya, kurang lebih ada 10 hadith, ya, bahkan lebih dari 10 hadith ini berkaitan dengan saf. Ini kalau sudah ada datang begini dari Nabi SAW, kewajiban kita untuk apa? Sami'na wa ta'na. Ini terkumpul di sini, pertama perkataan sabda Nabi, yang kedua perbuatan Nabi. Nabi merapatkan saf, Nabi mengatur saf itu. Saya pikir belum ada sekarang ini imam mengatur saf itu. Paling imam berdiri lihat langsung. Maksudnya imam ucapkan sawwakum atau sawwa'tadilu atau yang lainnya, aqimus shufuf. Imam harus mengucapkan kalimat itu. Baru yang ketiga, kalau memang dia mampu, dia rapatkan saf itu. Dia jalan dari ujung kanan, ujung kiri. Rapatkan. Udah selesai, lihat yang kedua. Kalau di zaman Umar, disuruh orang untuk merapatkan saf. Ada satu orang yang ngatur itu saf. Jadi ada yang ngatur saf. Untuk apa? Supaya rapat dan lurus. Supaya lurus dan rapat. Karena ini perintah Rasulullah SAW. Karena ini gak main-main. Kita disuruh untuk bersaf seperti safnya siapa? Malaikat. InsyaAllah. Perintah Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwa kalau biarkan, bahwa itu akan masuk setan. Dan ini para sahabat melakukannya, merapatkan saf. Dan juga manfaatnya besar. Kenapa? Merapatkan saf itu kita mengikuti perintah siapa? Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, merapatkan saf itu mencegah masuknya apa? Setan. Yang ketiga, merapatkan saf mengumpulkan apa? Hati. Supaya hati ini tidak ikhtilaf, tidak berselisih. Yang keempat, bahwa itu termasuk dari kesempurnaan sholat. Renggang sedikit aja enggak sempurna sholatnya. Apalagi kalau renggangnya setengah meter. Disuruh Nabi untuk mengulangi. Sekarang saya akan jelaskan tentang kewajiban kita untuk taslim. Ini masih di awal-awal. Supaya kita ini betul-betul semua dengan dalil. Kita belajar syarah akidah al-sunnah wal-jamaah. Ya. Dalam mengambil dan menggunakan dalil, saya jelaskan bagaimana kita sikap kita kepada dalil. Antum lihat bab yang kedua dari syarah akidah Ahlussunnah Jamaah, bab yang kedua, kaidah dan prinsip dalam mengambil dalil. Kaidah dan prinsip dalam mengambil dalil. Poin yang kelima di halaman 48. Ini sudah kita bahas ini. Ya. Kita bahas poin ini tanggal 12 Zulqa'dah 1438 Hijriah, 5 Agustus 2017 ini. Catatan saya ini 2017. 4 tahun yang lalu sudah kita bahas ini. Ya. Sekarang kita ulangi lagi. Poin yang kelima. Berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyinggapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib, atau ucapan seorang syekh, atau pendapat imam-imam dan lainnya. Saya ulangi lagi, perhatikan. Berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya SAW secara lahir dan batin. Tidak boleh kita menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, tidak boleh. Tidak boleh kita menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik dia menolaknya dengan kias, analogi, atau dengan perasaan, atau mungkin dengan ra'yu, pendapat, dengan perasaan, atau dengan kasyif. Ini istilah orang-orang sufi ini, torekot, kasyif ini, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib, atau ucapan seorang syekh. Kalau sudah datang Quran dan Sunnah, yang wajib kita ikut apa? Quran dan Sunnah dalil, meskipun ada perkataan syekh. Atau pendapat imam-imam, tadi sudah saya bawakan, para imam mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, ikut siapa? Ikut siapa? Ikut sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Itu semua imam mengatakan demikian. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahumullah, rahmatan wasi'ah. Dalilnya Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Kemudian dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantaw wattaqullah innallaha syadul iqab." Apa saja yang datang kepadamu dari Rasul, kamu ambil. Dan apa yang dilarang, adalah kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras siksanya. Surah Al-Hasyr, ayat 7. Jadi apa yang datang dari Rasul, itu kita ambil, kita terima. Yang dilarang, kita tinggalkan. Antum lihat di halaman 57. Dalam syarah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Tentang penjelasan kaidah yang kelima. Saya tambahkan dalil-dalilnya. Kata Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, "Minallahi ar-risalatu wa 'ala ar-rasulil balaghu wa 'alaina taslim." Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid yang sahihnya. Jadi kalau sudah dalil, kewajiban seorang muslim untuk terima dalil, enggak boleh ragu-ragu. Dan ini termasuk kewajiban taat. Dan orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 51, "Innamakana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dalam surah An-Nur ayat 51, Allah berfirman, "Hanya ucapan orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara dengan mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang beruntung. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk sami'na wa ata'na. Enggak boleh pilih-pilih dari urusan mereka. Dan juga enggak boleh berbantah-bantahan, kewajiban kita menerima dalil-dalil itu. Jadi ini saya bawakan ini supaya tambah jelas bahwa kita kewajibannya untuk taslim, sami'na wa ata'na kepada dalil, bukan kepada ustaz, bukan kepada syekh, bukan kepada ulama. Kalau ada fatwa bertentangan dengan dalil, yang kita ikut apa? Dalil. Hatta para imam terdahulu sudah mengatakan, kalau ada pendapatku menyalahi sunnah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Kemudian kadang itu ada perkataan kan, kita wajib taat kepada ulil amri. Kalau ulil amri menyuruh untuk berbuat maksiat, wajib taat atau tidak? Tidak boleh taat. Yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Kewajiban kita mentaati Rasulullah SAW. Kita lihat ya penjelasannya di buku ini ada, di Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, tentang Ahlussunnah taat kepada pemimpin. Poin yang ke-75. Jadi harus kita dudukkan ulil amri, kewajiban kita taat ulil amri ketika dia menyuruh yang apa? Yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Taat itu pada yang ma'ruf. Kalau maksiat enggak boleh taat. Karena yang menyuruh renggang ulil amri enggak boleh taat. Disuruh enggak boleh ke masjid, enggak boleh melaksanakan sholat id, ya enggak boleh taat. Yang contohkan untuk sholat id siapa? Ulil amri. Presiden sholat id. Kok orang dilarang sholat id? Iya tidak? Presiden sholat id. Kemudian juga ulil amri juga melaksanakan kurban. Kita juga ikut kurban. Jadi ini sudah disalahgunakan oleh beberapa orang. Enggak tahu mau dikatakan apa orang-orang ini, ya. Apa dia dai atau ustadz ya? Mau dikatakan apa orang-orang seperti ini? Gitu. Kalau dilihat dari kehidupannya, tanakudot, kehidupannya paradoksal. Gitu. Terkadang dia seperti ini, terkadang begini. Sekarang ulil amri menyuruh kita. Seandainya ulil amri menyuruh untuk tidak boleh mengadakan sholat, kita nggak boleh taat. Kenapa? Karena yang menyuruh untuk sholat siapa? Allah dan Rasulnya. Perhatikan itu. Ini perhatikan masalah penting. Jadi Ahlussunnah taat kepada pemimpin, nasnya ada. Dan saya jelaskan juga di sini. Allah menyebutkan, perhatikan di ayat, sudah antum ketemu babnya ya. Poin ke-75 halaman 571. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri dari kamu. Antum perhatikan di ulil amri enggak ada kalimat atti'u. Ya, yang ada ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri, ulil amri taat selama dia mengikuti siapa? Allah dan Rasulnya. Maka enggak ada kalimat ati'u di situ. Dia harus mengikuti ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya dia menyuruh yang ma'ruf, ya taat, ma'ruf. Dia bikin aturan yang ma'ruf, ya taat. Seperti lampu merah. Itu ma'ruf. Maslahat, kewajiban untuk taat kita. Dan masih banyak lagi yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah itu. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, sungguhnya taat itu pada yang ma'ruf. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi disebutkan la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jalla innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat kepada seorang manusia pun dalam berbuat maksiat kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya taat itu pada yang ma'ruf. Semua itu demikian. Apakah itu atasan kita, pimpinan kita, kalau dia menyuruh maksiat enggak boleh taat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Dalam riwayat yang lain di sini enggak ada. Di buku ini tidak ada, tapi dalam catatan saya sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh taat pada seorang pun juga dalam berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Ahmad juga disebutkan la ta'ata fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada taat dalam berbuat maksiat kepada Allah SWT. Kemudian ada yang jelas lagi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amarakum minal wula bi ma'siyatin fala tuti'u." Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, "Man amarakum minal wula." Siapa saja yang memerintah kalian dari ulil amri bi ma'siyatin untuk berbuat maksiat, fala tuti'u. Jangan kalian taat kepadanya. Ini jelas ini hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Ibn Hibban dan Ahmad. Hadis ini hasan. Dalam riwayat Ibn Hibban disebutkan hasan sahih. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Man amarakum minal wulati bi ma'siyatin fala tuti'u. Apabila ulil amri menyuruh kalian untuk berbuat maksiat, jangan taat. Jangan taat. Ya, taat itu hanya pada hal yang ma'ruf. Kemudian juga di halaman 572, untuk melihat di halaman 572. Alal mar'il muslim as-sam wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat maksiat. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini nas-nas jelas ini, enggak boleh taat. Apakah di atasan, pimpinan atau di ulil amri, kalau nyuruh maksiat tidak boleh taat. Ya, sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Naam, insyaallah syukran jazakallahu khair barakallahu fik kepada ustaz yang sudah memberikan penjelasan yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan tentunya kita bisa mengamalkan apa yang telah ilmu yang kita dapatkan. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan di kesempatan pagi hari ini di layanan pesan singkat. Naam, yang pertama kami ajukan ada penanya yang berada di Uni Emirat Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tadi dijelaskan Ustaz, kita tidak boleh mengikuti aturan pemerintah yang bertentangan dengan syariat. Kami di negeri orang, sholat harus mengikuti protokol kesehatan. Jika melanggar, maka akan diberikan denda. Nah, bagaimanakah dengan situasi seperti ini, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Situasi seperti ini, Ustaz. Mohon penjelasan dan nasihat. Iya. Yeah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Saya jelaskan pembahasan ini ya, tentunya berkaitan dengan negeri kita sendiri di Indonesia ini. Kalau di Indonesia orang bebas untuk sholat, dari mulai pandemi sampai hari ini orang sudah sholat, jutaan orang sholat di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau sholat, dan rapat mereka sholatnya, dan alhamdulillah tidak apa-apa, sehat walafiat, enggak apa-apa. Enggak menurunkan penyakit. Gimana orang sholat menurunkan penyakit? Dan saya sudah sampaikan berkali-kali, kita enggak boleh sekali suudzon kepada masjid. Suudzon kepada Allah enggak boleh. Itu rapat. Gitu. Kemudian berkaitan dengan di luar negeri, apakah itu di Saudi Arabia maupun yang itu punya aturan. Negeri kita punya aturan yang sifatnya himbauan aja dan gak ada hukuman apa-apa. Tapi kalau di negeri lain kayak Saudi itu ada hukuman. Kayak antum di Uni Emirat Arab juga ada hukuman. Nah itu juga berbahaya buat antum di situ karena ada aturan yang dia memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar. Dalam masalah ini kita ikut kepada mereka. Kita termasuk yang dizolimi dalam hal yang seperti itu. Karena dia gak bisa berbuat apa-apa. Kalau antum paksakan, ya antum pulang ke Indonesia. Ya pasti akan kena banyak masalah tuh, pasal di sana nanti. Apakah hukuman, atau berhentikan kerja, dipulangkan, atau macam-macam dah sudah. Tapi kalau di negeri sendiri, kita alhamdulillah. Di Indonesia ini, semua berjalan. Orang sholat di masjid dari mulai pandemi sampai sekarang gak ada masalah. Orang sholat id di mana-mana gak ada masalah. Artinya. Jadi sifatnya himbauan, gak ada undang-undangnya, sifatnya himbauan. Dan ini sebenarnya kalau mau dipikir dengan pikiran yang waras dan sudah saya sampaikan, orang sholat di masjid itu manfaatnya besar. Dan dengan doanya kaum muslimin, insya Allah wabah ini akan diangkat oleh Allah Taala. Justru dianjurkan oleh pemerintah sholat di masjid. Kemudian dianjurkan oleh pemerintah mereka untuk merapatkan saf. Dianjurkan mereka juga untuk banyak berdoa karena Nabi SAW menganjurkan itu untuk banyak berdoa terutama dalam sholat, dalam sujud disuruh banyak berdoa. Kalau kaum muslimin semua yang sholat di masjid berdoa minta dijauhkan atau diangkat wabah ini, bala ini, insya Allah akan diangkat oleh Allah Taala. Jadi saya berbicara berkaitan dengan di Indonesia. Adapun antum di Emirat ya ada hukuman undang-undang sama seperti di Saudi. Kalau antum melanggar kan kena hukuman di sana. Kalau di Indonesia tidak. Di Indonesia tidak. Bentuknya imbauan bukan undang-undang. Dan seandainya pun undang-undang enggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Nas dalil yang harus didahulukan dari semua perkataan manusia. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Nah baik, syukuran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya dan kami ajukan banyak sekali ini pertanyaan yang senada mengenai saf yang renggang, Ustaz. Di daerah kami tidak ditemukan saf yang rapat ketika melakukan sholat berjamaah. Nah bagaimana dengan sikap kami? Apakah tetap untuk sholat di masjid dengan kondisi seperti itu? Mohon nasihatnya. Iya, tentang saf yang renggang tadi saya sebutkan ini sudah menyalahi sunnah Rasulullah dan di situ yang masuk di saf yang renggang suruh ngitung tuh mereka itu berapa setan yang masuk gitu yang safnya renggang berapa setan yang masuk tuh itu sudah melanggar sunnah Rasulullah. Kemudian kita ikut sholat di situ berarti kita ikut membiarkan adanya kemungkaran di tempat itu. Orang yang sholat di belakang saf sendirian disuruh oleh Nabi untuk apa? Untuk mengulangi sholatnya. Daripada demikian ya dia berusaha untuk mencari masjid yang lain yang safnya rapat atau dia merapatkan dengan berapa teman di situ belakang imam, cari berapa orang rapat, cuma 3 orang 4 orang udah, yang lain mau renggang bukan urusan dia. Jadi cari berapa teman untuk merapatkan saf. Kalau nggak dapat juga, ya daripada seperti itu, ya di rumah dia sholat berjamaah. Kalau kondisinya memang di tempat itu dia, tapi dia harus usaha dulu untuk mencari dulu. Karena kita sholat di masjid jelas lebih utama daripada sholat di rumah. Sholat di masjid bagi laki-laki hukumnya wajib. Ketika dia tidak ke masjid, maka dihukumi dengan nifaq. Kan sholatnya enggak sempurna dia kecuali ada uzur yang syar'i. Sekarang rata-rata saf ini rapat di mana-mana sekarang ini sudah banyak yang rapat, cuma ada segelintir orang aja yang masih renggang dan yang segelintir orang itu ustadz-ustadz lagi. Allahul musta'an. Ini muskilah juga ini ustaz-ustaz ini. Jadi contoh yang tidak baik buat umat ini. Justru disuruh rapat. Enggak ada orang sholat rapat, menular enggak ada. Antum bisa buktikan setahun lebih orang sholat di masjid. Soalnya ada jamaah masjid yang terkena COVID itu, ya karena dia keluar, arti kerja, atau dia keluar kota. Tapi di masjid orang sholat enggak nular. Enggak ada. Dan rata-rata yang sholat juga yang sehat. Jadi antum perhatikan itu, ini banyak suudzon mereka kepada masjid. Kenapa harus renggang? Kenapa? Waktu dia makan rapat tuh. Waktu dia ini rapat, semua rapat, tapi kira ke masjid renggang. Ini enggak benar ini seperti ini. Ini mungkin ada fatwa-fatwa yang tadi menyuruh untuk sah renggang. Sebenarnya yang wajib kita taat Rasulullah SAW. Itu yang harus kita ingat itu. Wajib. Dan hadisnya sudah cukup saya bawakan itu. Jadi kalau memang sudah enggak ada lagi ya sudah. Tapi yang tetap harus mencari saf yang rapat. Kalau bisa kita bawa teman-teman untuk sholat di masjid di belakang imam, safnya rapat kita. Yang lain renggang bukan urusan kita. Dan ini juga kalau antum jadi imam di saf yang renggang, antum ikut dosa. Nah, imam-imam ini dosa besar ini imam-imam. Kenapa? Karena dia membiarkan saf renggang. Kalau imam mengatakan saya jadi imam tapi pengurusnya tanggung jawab untuk imam. Soal pengurus jelas dosa, tapi antum jadi imam tanggung jawab. Al imam mudhamin, imam tuh yang menjamin penanggung jawab dia. Dia harus tanggung jawab. Berbuat dosa orang dibiarkan, kan dia wajib rapat saf. Masker buka, kan dia sebelum sholat dia harus seperti itu, rapatkan saf. Bahkan dia atur orang sudah rapat. Enggak bisa dikatakan, "Oh, ini pengurusnya enggak mau. Antum jangan jadi imam di tempat itu." Kalau pengurusnya nyuruh untuk renggang, antum jangan jadi imam. Kalau di masjid itu khatib, kita jadi khatib. Kemudian safnya renggang, antum jangan jadi khatib situ. Tanya dulu, safnya rapat atau renggang? Oh, safnya renggang, saya enggak mau jadi khatib di tempat itu. Enggak ada masalah. Daripada kita melanggar, antum nanggung dosa, memikul dosa yang berat di hadapan Allah pada kiamat nanti. Antum melanggar perintah Rasulullah, antum taat pada manusia, antum tinggalkan taat kepada Rasul, berat hukumannya. Ya, satu lagi. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian, dan kembali kami ajukan ada beberapa pertanyaan senada yang agak panjang. Semenjak terjadinya awal wabah sudah terjadi perselisihan mengenai hal ini, Ustaz. Jika kita melihat saudara-saudara kita yang alhamdulillah paham akan sunnah, namun ketika diberikan dalil-dalil seperti yang Ustaz sampaikan tadi, terlihat mereka tidak peduli, bahkan yang sangat menyedihkan mereka tidak sedikit yang mengejek dengan keterangan-keterangan antum ini. Dan dengan santainya saudara-saudara kita tersebut membawakan fatwa-fatwa ulama. Yang jadi pertanyaan, lantas apa yang salah dalam metode pembelajaran selama ini? Dan juga kita yang berusaha mengikuti dalil tersebut malah diancam dengan perkataan jangan sembarangan memberikan fatwa, karena ini urusannya dengan nyawa kaum muslimin. Bagaimana dengan hal ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Allahumma musta'an wa alaihi tuqlan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jadi tentang masalah saf rapat ini juga salah juga dibawakan nyawa kaum muslimin. Apa ada nyawa yang melayang dengan sebab sholat? Coba deh, akalnya itu waras enggak itu orang itu? Alhamdulillah enggak ada orang yang sholat kemudian dia kena COVID, enggak ada selama ini. Antum bisa buktikan dong. Antum masuk dong. Ini kan biasa yang ngomong gitu tuh, yang hidupnya di medsos. Iya, enggak hidup di dunia nyata. Dia hidupnya di dunia maya. Pengikutnya ada orang bodoh, ada orang enggak benar, ada setan juga pengikutnya di situ, gitu. Ya, enggak bisikin yang macam-macam. Kita nih hidup di dunia nyata, di masyarakat. Antum lihat dong di masyarakat, orang udah sholat jutaan orang, bukan satu, bukan ribuan, jutaan orang udah sholat di Indonesia ini, dan gak ada masalah, gak menurunkan penyakit. Mereka rapat sabnya. Kok antum kalah? Hatta alul bidah, katanya antum ya kita tidak suka dengan al-bid'ah. Sekarang al-bid'ah, sholat dengan rapat. Itu gak apa-apa sampai sekarang. Dari sejak pandemi. Jadi kadang-kadang dibawa kalimat-kalimat untuk menakuti manusia. Fatwa yang membuat orang melayang nyawanya. Yang nyuruh sholat itu rapat siapa? Rasulullah SAW. Apa antum berani mengatakan Rasulullah menyuruh orang untuk melayang nyawanya? La haula wa la quwwata illa billah. Ini kebodohan, ketololan dan kesombongan. Dibawakan dalil, ditolak. Kata Nabi, Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Itu orang-orang itu. Yang tadi antum sebutkan itu orang-orang itu. Orang-orang bodoh dan sombong gitu. Bukan dalil. Saya sudah jelaskan cukup udah. Yang kita ikut dalil, bukan perkataan syekh, bukan imam, bukan ulama, dalil. Dan alhamdulillah selamat, gak ada apa-apa. Kita selamat kalau ikut dalil gitu. Jadi itu yang harus kita jalankan. Dan alhamdulillah udah berjalan ini setahun lebih, jutaan orang udah sholat dengan rapat, gak ada masalah. Hanya segelintir orang aja yang memang hidupnya di dunia maya. Bahkan ada sebagian juga yang tadinya jadi ustadz, sekarang jadi apa ya? Dia orang untuk menjelaskan COVID ya di mana-mana. Ini enggak benar ini orang ini. Kalau dia sebagai seorang ustadz dai mengajak orang ke masjid, mengajak orang dia untuk saf rapat, mengajak orang untuk berani, mengajak orang untuk takwa kepada Allah, mengajak orang untuk taubat kepada Allah, mengajak orang untuk berdoa hanya kepada Allah, itu baru benar ustadz itu. Tapi kalau udah hati-hati loh, nyawa. Kok nyawa? Antum ketika keluar dari rumah ke pasar nggak bilang hati-hati loh nyawa. Ke kantor hati-hati loh nyawa. Ketika naik bis kereta hati-hati loh nyawa. Tapi giliran sholat hati-hati nyawa. Ini kan orang yang akalnya enggak waras gitu. Dan sombong ketika dibawakan dalil. Jadi ini sudah keterlaluan memang. Kalau kita lihat sudah keterlaluan. Orang sudah semua rapat safnya dan masya Allah alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah mereka rapat saf. Dan kalau ditambah lagi dengan anjuran untuk berdoa dalam sujud agar kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit, mara bahaya, itu anjuran. Insya Allah akan diangkat wabah ini oleh Allah. Jadi itu terus diingatkan, bukannya orang tambah jauh dari masjid. Dan itu berat tuh, orang-orang ini berat hukuman di akhirat. Karena apa? Menjauhkan orang dari masjid. Gitu. Orang jadi gak ke masjid. Kalau dia gak ke masjid, apa di rumah dia sholat tepat waktu atau tidak? Antum bisa buktikan deh. Kalau udah di rumah, entar aja nanti. Udah zuhur azan nih, nanti aja. Nanti. Sampai menjelang asar. Asar menjelang maghrib. Kau udah demikian, ini sholatnya siapa kata Nabi? Munafik. Nabi menyebut orang munafik udah. Udah menjelang maghrib boleh sholat. Kemudian apa bisa khusyuk? Belum tentu khusyuk dia. Dengan dia sholat di rumah. Kalau perempuan iya. Memang Nabi suruh sholat di rumah kalau perempuan. Ini bicara soal laki. Gitu. Sama tadi tentang saf. Kalau perempuan sendirian di belakang saf. Memang safnya sendiri perempuan. Tapi kalau laki gak boleh. Kalau saf perempuan, ya, laki dua orang nih, perempuan satu, ya sendiri dia. Atau suami istri, ya istri di belakang. Kalau saf perempuan, sendirian dia di belakang. Tapi kalau dia banyak, ya rapat dia. Tapi kalau dia sendiri, ya dia sendiri memang gak bisa rapat dengan laki-laki perempuan. Jelas sampai sini, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Saya pikir sudah jelas, jadi gak perlu ada pertanyaan ulangan lagi. Sudah cukup nih penjelasannya. Ini cukup untuk berapa tahun ke depan ini? Sudah cukup sudah. Ya. Saya enggak akan ulangi lagi, sudah cukup deh pertanyaan. Antum tutup tuh, ya, yang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Mudah-mudahan, dan saya sudah sampaikan sudah sering, bukan sekali dua kali. Dari mulai pandemi ini mungkin sudah ada 35 atau 40 video tentang masalah ini. Cukup sudah. Sudah jelas. Tapi saya mau jelaskan lagi karena berapa ustaz bertanya tentang dalil-dalil berkaitan dengan saf dan bagaimana ketika ulil amri menyuruh untuk merenggangkan saf. Saya sudah jelaskan dalilnya. Kemudian juga perkataan para imam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.